Halaqah yang ke-42, penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kama wasi'al khadira al-khuruju an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Sebagian mereka beralasan dengan kisah Khadir, yaitu Nabi Khadir alaihi salam. Sebagian mengatakan boleh kita keluar dari syariat Rasulullah SAW dengan alasan bahwasanya Nabi Khadir dahulu beliau keluar dari syariatnya Nabi Musa AS. Maksudnya adalah kisah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, di mana Nabi Musa AS di dalam sebuah hadis disebutkan pernah ditanya oleh Bani Israel, apakah engkau mengetahui di sana ada orang yang lebih a'lam, yang lebih tahu daripada dirimu? Maka Nabi Musa AS menjawab sesuai dengan ilmunya, tidak ada. Tidak ada di sana orang yang lebih tahu daripada aku. Maka Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Musa AS bahwasanya di sana ada hamba di antara hamba-hamba Allah yang dia memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa AS. Dan beliau, yaitu Nabi Musa AS, diperintahkan oleh Allah untuk menemui hamba tersebut. Bertemulah Nabi Musa AS dengan Nabi Khadir. Dan Nabi Musa AS meminta izin kepada Nabi Khadir untuk menemani beliau. Dan Nabi Khadir mensyaratkan, boleh menemani beliau dalam bepergian, tetapi harus bersabar. Tidak boleh menanyakan sesuatu sampai dikabarkan oleh Nabi Khadir AS. Maka terjadilah kisah yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Nabi Khadir AS merusak sebuah kapal, kemudian membunuh seorang anak kecil. Kemudian ketika keduanya, yaitu Nabi Musa AS dan Nabi Khadir, mampir ke sebuah desa, dan mereka tidak menghormati keduanya, tidak menjamu mereka, Nabi Khadir AS mendirikan atau memperbaiki sebuah dinding. Dan ini semua secara zahir adalah perkara yang aneh. Bagaimana seseorang merusak kapal orang lain? Bahkan kapal tersebut adalah kapal milik orang-orang miskin. Bagaimana seorang muslim membunuh anak kecil yang tidak berdosa? Bagaimana seseorang ketika dia tidak dijamu dan tidak dihormati, justru berbuat baik kepada mereka, memperbaiki salah satu dinding yang sudah akan roboh? Maka ini pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Nabi Musa AS kepada Nabi Khadir. Kemudian dijawab satu persatu oleh Nabi Khadir AS. Bahwasanya kapal tadi adalah kapal milik orang-orang miskin. Dan di sana ada seorang raja yang senang mengambil kapal orang lain dengan tidak hak, dengan zalim. Maka Nabi Khadir AS sengaja merusak kapal tersebut, maksudnya adalah dilubangi, dirusak sebagian supaya raja tersebut tidak mengambil kapal orang-orang miskin tersebut. Karena kapal yang rusak, tentunya raja tersebut tidak ingin mengambil kapal yang rusak. Raja ingin mengambil kapal yang bagus, yang masih utuh. Adapun kapal yang sudah berlubang, maka dia tidak mengambilnya. Sengaja oleh Nabi Khadir dilubangi supaya tidak diambil oleh raja tersebut. Demikian pula, kenapa beliau membunuh anak kecil tersebut? Karena beliau diwahyukan oleh Allah bahwasanya anak kecil ini apabila sudah besar akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka Allah ingin menggantikan dengan anak yang lain. Adapun dinding, maka dinding tersebut adalah milik seorang, dua orang anak yatim, dan Allah ingin memberikan kepada keduanya, mengembalikan kepada keduanya harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang ditaruh di bawah dinding tersebut. Baru setelah itu Nabi Musa AS mengetahui, ternyata memang di sana ada orang yang lebih tahu daripada beliau AS. Dan Nabi Khadir menurut pendapat yang sahih adalah seorang Nabi. Seorang Nabi di antara Nabi-Nabi Allah SWT. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, beliau mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Dan tidaklah aku melakukan itu semua dari diriku sendiri. Artinya, beliau melakukan itu semua adalah dari wahyu Allah SWT. Mereka mengatakan, di sini Nabi Khadir AS keluar dari syariatnya Nabi Musa AS. Kemudian mereka mengatakan, ini menunjukkan bahwasanya kita boleh, atau sebagian manusia boleh keluar dari syariatnya Rasulullah SAW. Kita katakan ini adalah alasan yang tidak benar, dan alasan yang batil, karena Nabi Khadir AS bukan termasuk Bani Israel, sedangkan Nabi Musa AS diutus kepada Bani Israel. Oleh karena itu tidak dikatakan bahwasanya Nabi Khadir keluar dari syariatnya Nabi Musa. Seandainya Nabi Khadir tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa, maka ini adalah jalan yang benar, karena beliau bukan termasuk Bani Israel. Oleh karena itu tidak dikatakan dan tidak benar alasan bolehnya keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW dengan alasan bahwasanya Nabi Khadir telah keluar dari syariatnya Nabi Musa. Fahuwa kafir, maka orang yang demikian adalah orang yang kafir, keluar dari agama Islam, batal amalannya apabila dia meninggal dunia dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah dari perbuatan ini, dari keyakinan ini, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah SWT dan tempat kembalinya adalah neraka selama-lamanya di sana dan diharamkan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.